Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bi sunnati ila umidin. Pemirsa dan pendengar serta sahabat BSI yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan rangkaian dari daurah idaman kita membahas kitab Usul Iman fi Dhu'il Kitab As-Sunnah, yaitu mengkaji bahasan kitab pokok-pokok keimanan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang mana pada kesempatan ini kita sudah sampai pada rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima akan masuk kepada rukun iman yang kelima, yaitu hal yang berkenaan dengan beriman kepada hari akhir. Itu hal yang berkenaan beriman kepada hari akhir. Pembahasan ini akan ada berapa pembahasan nanti yang akan dibahas. Pertama, Asyratus Sa'wan wa Anwa'uha, yaitu akan membahas tentang tanda-tanda ya, atau ciri-ciri telah dekatnya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan pembagiannya atau macam dan bentuk-bentuknya. Kemudian setelah itu akan dibahas tentang azab kubur, ya, nikmat dan azab kubur. Nah, ini akan membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan dalil tentang adanya nikmat ataupun azab dalam alam kubur. Kemudian akan dibahas apakah azab itu hanya pada ruh saja atau jasad juga. Kemudian juga perkara beriman dengan fitnatul qabr. Fitnatul qabr itu adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Setelah itu akan beranjak kepada pembahasan berikutnya yang ketiga, yaitu hakikat hari berbangkit. Nah, hari berbangkit ini akan dibahas berapa dalil nanti, dalil-dalil tentang hari tarjinya hari berbangkit, hari dibangkitnya manusia setelah terjadi hari kiamat. Ini bangkit manusia dari kubur mereka. Ya, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga akan beranjak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah hari kiamat itu, bangkitnya manusia, kemudian adanya Padang Mahsyar, kemudian adanya Haud, Telaga Rasulullah SAW, lanjut kepada adanya timbangan amal baik dan buruk, ya Al-Mizan, kemudian adanya syafaat, nanti akan dijelaskan macam dan bagiannya syafaat juga. Kemudian berbicara masalah Sirat, Siratnya adalah jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam. Kemudian adalah surga dan neraka. Ya, ada bagaimana ciri-cirinya, sifat-sifat surga dan sifat-sifat kenikmatan alam surga dan berbagai bentuk azab yang disebutkan bagi para penduduk neraka. Itu sekilas tentang berbagai hal yang berkenaan yang akan kita bahas insyaAllah. Hal-hal yang berkenaan dengan beriman kepada hari kiamat atau yaumil akhir atau hari terakhir. Taib. Para sahabat BSI yang dirahmati Allah SWT, teman-teman, para pemirsa dan pendengar, kita akan mulai dulu tentang apa pengertian dari Asyratus Sa'ah. Asyratus Sa'ah, jadi tanda-tanda ciri kiamat itu disebut dengan istilahnya Asyrat atau alamat. Alamat Sa'ah atau Asyratus Sa'ah. Jadi Asyrat itu jamak dari Syartun, ya, atau juga disama syurut atau, tapi kalau asyrat, jadi berarti alamah, tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat. Ya, atau diartikan juga asyrat itu awailuhu, yaitu muqaddimah-muqaddimah sebelum datangnya hari kiamat. Jadi peristiwa-peristiwa sebelum datangnya hari kiamat. Kenapa kita penting mengenal masalah ini? Ya, sungguh sangat penting bagi seorang muslim mengenal hal ini. Orang-orang yang tidak memahami mengetahui berbagai hal ini, dia akan terjebak dalam banyak masalah. Pertama, dia akan bisa ditipu oleh orang-orang yang mencoba membahas masalah-masalah ini tanpa dalil. Seperti yang terjadi yang dikenal dengan nama Ustadz Akhir Zaman, ya, yang banyak memprediksi hal-hal yang gaib, memprediksi umur dunia, memprediksi yang terakhir yang viral itu adalah akan datang pada hari Jumat, pada bulan Ramadan, Jumat pertama, suara yang memekakkan telinga dan seterusnya, ya, ternyata tidak terbukti, ya. Banyak lagi, dan banyak sebetulnya, dari berapa orang, ada dua orang dari Ustadz Akhir Zaman ini, membuat statement-statement yang bertentangan dengan penjelas para ulama yang menjelaskan tentang Asyratus Sa'ah. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang tertipu oleh pemahaman begini, sampai di antara mereka ada yang sudah membeli kapleng di atas gunung yang membuat sebuah lokasi khusus tempat mereka mengatakan tempat sebagai tempat persembunyian. Bahkan juga di antara mereka ada yang sudah mempersiapkan kuda dan macam-macam. Dengan statement-statement yang mereka buat ya, tanpa berdasarkan dalil ataupun keliru dalam memahami dalil ya. Dan ada di antara mereka juga yang karena katanya Dajjal sudah mau keluar, kemudian di antara mereka juga berusaha untuk pindah ke Makkah dan Madinah karena Makkah dan Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal ya. Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan orang-orang gelisah dalam masalah ini karena tidak dipahami dengan secara ilmu yang mapan, sehingga banyak sekali pembahasan-pembahasan yang rancu. Ini Mahdi ya, banyaknya orang yang banyaklah peristiwa-peristiwa seperti juga terjadi juga penyebuan Amerika ke Irak, kemudian perkara itu muncul pula para orang-orang mentakwil dalil-dalil tentang ciri hari kiamat, menafsirkanlah bahwa ini maksud dengan Rayatul Saud, bendera hitam itu adalah pasukan Taliban. Kemudian juga terakhir mengaku lagi kelompok ISIS atau Daesh yang mereka muncul dari Irak ya, mengaku bahwa mereka lah golongan yang selamat, macam-macam ya, berbagai bentuk fitnah-fitnah akhir zaman ini. Jadi tujuan Rasulullah SAW menggambarkan berbagai fitnah-fitnah ini adalah agar kita tepat dalam menyikapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kita menyikapi peristiwa-peristiwa itu. Kemudian juga tidak setiap ciri hari kiamat itu hal yang dicelah. Nah, ini juga perlu dipahami. Ya, sampai ada yang Ustaz akhir zaman ini, salah seorang mereka mengatakan mentakwillah bulan yang ada di puncak wakaf Tower Zamzam, dikatakan itu adalah kepala lambang Dajjal. Kemudian dia takwil setiap yang bermata satu adalah Dajjal, sempat mungkin geger gitu ya, hal-hal yang, nah ini perlu sebetulnya melihat kita hal seperti ini, sangat penting untuk dipelajari hal-hal seperti ini. Bagaimana yang menjadi fitnah yang lebih berat itu adalah pemahaman yang otak-atik ya, yang tidak mencoba memahami dalil-dalil tersebut kita. Maka penting kiranya kita untuk mengenal hal ini. Ya, banyak sekali faedah-faedah kita ketika mengenal ini. Pertama, selamat dari pemahaman yang mencoba memanfaatkan dalil-dalil itu untuk mereka tafsirkan. Imam mereka klaim kelompok mereka ada sebagai kelompok yang dimaksud dalam sebuah peristiwa umpamanya. Kemudian kita juga dapat mewaspadai bagaimana kita menyikapi fitnah-fitnah tersebut, bagaimana tuntunan agama kita menyikapi terjadinya fitnah-fitnah di akhir zaman itu. Ya. Dan kemudian juga kita sudah jelaskan tadi bahwa bukan berarti setiap kalau disebutkan sebagai ciri tanda hari kiamat berarti itu dicela. Seperti mereka Ustaz akhir zaman ini juga mencela adanya gedung-gedung tinggi di Mekah. Ya, gedung-gedung tinggi yang ada di Arab, di Jazirah Arab. Itu bukan celaan bagi gedung-gedung tinggi. Tidak ada larangan dalam Islam sama sekali membangun gedung tinggi. Tapi mereka mengambil kadang-kadang di antara mereka mencoba menafsirkan sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, hadis yang masyhur ya. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirina anisa'a, maka Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu bi'alam minasail, mal mas'ulu anha bi'alam minasail. Ketika Jibril mengatakan, beritahulah kau kapan datang hari kiamat, kata Rasulullah SAW, tidaklah yang ditanya lebih tahu dengan yang menanya, dari si penanya. Lalu akhbirin amaratiha, tolong beritahu aku tentang tanda-tanda dan ciri-cirinya. Nah, di antaranya disebutkan antalil amatu arbataha, wa antar fatu urata ala tari aasyai tatawaluna fil bulyan. Kemudian akan melahirkannya budak-budak melahirkan melahirkan tuannya gitu ya. Kemudian engkau akan melihat orang-orang yang yang sebelumnya mereka itu ada orang-orang yang sangat tidak pendidikan, orang ria asyai, para pengembala ya, para pengembala yang hidupnya susah menjadi orang kaya mendadak, kemudian memiliki gedung-gedung yang tinggi. Nah, tatawalu nafunjan, mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Lalu mereka memahami di sini berarti bangun gedung tinggi itu satu ciri-ciri hari kiamat. Nah, ini di antara mereka yang menafsirkan seperti itu. ya, tidak ada celaan untuk membangun gedung yang tinggi, tidak ada celaan, ya, sehingga mereka menyalahkan kemajuan-kemajuan yang ada di Arab sana, pembangunan-pembangunan yang gedung-gedung menjulang, dianggap suatu hal itu adalah menyalahi syariat. Nah, ini bentuk istimbat-istimbat yang keliru dalam memahami nas-nas syar'i, ya. Yang dicela itu bukan membangun gedung tinggi, yang dicela itu adalah berbangga, kesombongan, segala macam. Tapi kalau membutuh kebutuhan seperti di Mekah, ya, dibangunnya gedung-gedung tinggi itu bukan untuk apa-apa, adalah untuk melayani para tetamu Allah SWT yang agar mereka tidak terlalu jauh tinggal, dan kemudian juga pelayanan yang maksimal, ya, supaya tercukupinya tempat penginapan di kota Mekah, ya, sehingga dilayani. Sebetulnya serba salah, ya, kadang-kadang banyak pula yang mengatakan gimana pelayanan kota suci tidak ada perkembangan ini. Ketika diadakan perkembangan, mereka juga malah menyalahkan lagi dari sisi lain, ya. Itu sedikit kita lihat gambaran betapa banyaknya pemahaman-pemahaman yang rancu dalam membahas masalah ini. Tentu sangat penting kita mengetahui bagaimana memahami ini secara tepat dan benar sesuai dengan penjelasan dalil-dalil di Al-Quran Sunnah dan juga menurut pemahaman para ulama-ulama yang telah menjelaskan pembahasan ini. Nah, itu pentingnya kita. Kemudian kita tidak terprovokasi, tidak termakan isu, termakan opini dari orang-orang yang mencoba menafsirkan atau mengklaim berbagai dalil-dalil itu, ya. Nah, ini perlu kita pelajar. Di sini letaknya membahas ini sangat penting sebetulnya. Sehingga kita ketika terjadi fitnah-fitnah yang digambarkan itu, kita juga tepat dalam mengambil sikap. Ini kan dalam setiap kejadian itu Rasulullah SAW juga memberikan solusi-solusi, gambaran-gambaran yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Seperti ketika Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, ya, dalam hadis sangat panjang, terakhir Hudzaifah menyatakan, nanti akan ada, kata Rasulullah, akan datang kaum, la yastanun bi sunnati wa la yastanun bi hudaya, ya, akan datang satu kelompok pemimpin-pemimpin yang mereka tidak berpegang kepada petunjuk dan sunnahku, kemudian mereka, dalam tubuh mereka terdapat hati yang seperti hati setan. Kemudian Hudzaifah bertanya, kemudian apalagi setelah itu, ya Rasulullah, ya, Rasulullah adalah qaumun jalitna yatalum bikal ayat bi alsinatina. Jadi ada orang-orang yang dari bangsa kita, tapi mereka itu adalah orang-orang yang mencoba apa? Ya, menyesatkan, ya, umatnya. Nah, mereka berbahasa-bahasa kita, berkulit seperti kita, ya, kulitnya sama seperti kita gitu. Nah, lalu Rasulullah SAW ketika itu ditanya oleh Hudzaifah, bagaimana sikap kita jika melihat kondisi-kondisi itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW nasihatnya, izam jama'at al-muslimin wa imamahum. Tetap bersatu dalam persatuan kaum muslimin, ya, dan pemimpin mereka. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, bagaimana ya Rasulullah kalau saat itu tidak ada lagi kekuasaan kaum muslimin, la jama'at wa la imam, tidak ada pula pemimpin. Gimana? Maka Rasul mengatakan istim tilkal firqullah, jauhi i'tazil tilkal firqullah, jauhi semua kelompok-kelompok yang ada itu, walau anta udda ala ashi sajatin, walaupun engkau akan apa menggigit urat kayu, ya, walaupun engkau akan menggigit urat kayu, ya, hatta yudrikal kamu hatta yudrikal maut wa anta ala dhalik, walau sampai kematian sampai datang menyebutmu dan engkau tetap dalam kondisi seperti itu. Jadi bersabar. Subhanallah, maka banyak sekali tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW ketika datang fitnah Dajjal umpamanya. Fitnah Dajjal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bagaimana dia menyesatkan orang. Pertama, dia akan mengaku sebagai nabi, kata Rasulullah SAW, wa'lam anna la nabiyya ba'di, wa'lamu anna la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Bahwa orang-orang beriman akan membaca di antara keningi ada tulis kafaro, itu tulisan kafir. Kemudian juga masalah satu matanya apa? Rusak. Tentu orang-orang yang kalau dia sebagai Tuhan pastilah memiliki sifat yang purna, yang sempurna, tentu dia mampu untuk memperbaiki sifatnya atau dirinya atau menyembuhkan matanya yang rusak. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan tentang jawaban tersubat dia ketika dia mengaku sebagai Tuhan, ketahuilah wa alamanakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu, ketahuilah kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Ini jawaban-jawaban yang diberikan oleh Rasulullah dalam syubhat-syubhat ini. Jadi banyak sekali sebetulnya tuntunan-tuntunan yang perlu kita mengerti ketika datangnya ciri-ciri itu. Dan apalagi di hari-hari ini, banyak sekali, semakin banyak hari kiamat, itu akan banyak peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh, ya, ada pohon kelapa yang bercabang dua, atau pisang yang berbuah di batangnya, ataupun macam-macam akan banyak. ataupun punya sapi melahirkan anak yang berkepala sekian, gitu kan banyak sekali aneh-aneh. Semakin banyak, semakin dekat hari kiamat, perkara yang aneh-aneh itu akan semakin banyak. Baik dalam tumbuhan, baik bentuk ikan, baik ciptaan-ciptaan yang aneh-aneh. Ya, ini suatu isyarat-isyarat tentang telah dekatnya hari kiamat. Akan banyak sekali, sampai nanti keanehan-keanehan itu akan banyak. Di antara yang aneh seperti punya, yang paling aneh nanti akan keluar seekor daba, binatang keluar dari perut bumi, berbicara seperti manusia. Ya. Nah, hari-hari ini kita lihat betapa banyak orang, ketika suatu peristiwa aneh, ketika seseorang aja menggali pondasi rumahnya atau pondasi bangunan, keluar air yang begitu deras, ya anggaplah air zam-zam, mereka suatu beramai-ramai ke sana, ya berebut-rebut. Kemudian ada pula yang aneh, ada sebuah air yang awalnya jernih, kemudian tiba-tiba menjadi hitam, banyak pula orang berlomba-lomba, rupanya setelah teliti airnya tercemar dengan limbah pabrik. Aneh-aneh masyarakat kita, karena dia kurang ilmu dalam masalah ini. Sehingga mudah sekali untuk dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan yang menyimpang ini. Sangat mudah sekali. Ya, akan ada bermacam-macam binatang yang bentuk mirip dengan kepala manusia, ikan, macam-macam akan ada hal-hal yang perkara-perkara aneh itu. Ya. Di antara ciri-ciri hari kiamat. Ya. Ataupun sihir ataupun karoma, ya, karena mukjizat sudah tidak ada, para nabi sudah tidak ada. Jadi memang kadang-kadang hafalan itu suatu karoma, kemudian atau sihir, kemudian juga salah satu ciri kiamat. Banyak sekali hal-hal yang aneh itu akan ada di sebelum hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam hadis, yaitu perkara yang aneh itu nanti, ya, yaitu seseorang diberitahu oleh sendalnya apa yang dilakukan oleh keluarganya di rumah. Bahkan ada pula paha seseorang bisa bicara sama orang. Tongkatnya, coba bayangkan, ya, bicara, ya, itu aneh kan, aneh. Nah kalau orang tidak punya iman, tidak punya akidah yang benar, waduh, mungkin berbuat syirik kepada Allah SWT. Ya, dianggaplah sendal itu sebagai keramat, kemudian menyembah sendal itu, kemudian jadikan ajimat, macam-macam lah kan. Karena ada perkara-perkara yang banyak aneh nanti. Ada banyak perkara yang aneh. Sebagaimana juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ya, ada pohon yang berjalan melindungi Rasulullah SAW. Kemudian juga ada bina seorang serigala yang di Madinah yang ketika dia merebut salah satu ekor kambing dari gembalaan penggembala kambing itu dikejar penggembala kambing. Dia tinggalkan Baik, kita lanjutkan. Jadi penting sekali kita mengkaji masalah-masalah ini agar kita selamat dari berbagai bentuk apa namanya pemahaman-pemahaman yang akan merusak keyakinan kita. Ya, tidak sedikit dalam sejarah Islam orang-orang mencoba memanfaatkan dalil-dalil itu tentang cici hari kiamat itu untuk mengklaim kelompoknya dia. Ya, mengklaim sebagai kelompok Imam Mahdi, mengklaim sebagai sebenarnya yang terjadi juga di peristiwa Juhaiman di kota Mekah yang mereka mencoba melakukan kudeta di Mekah ya pada tahun 80-an. Ini banyak sekali kejadian-kejadian ini terjadi. Nah, jadi kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mengerti masalah ini, kita akan mudah terpengaruh dengan berbagai paham-paham tersebut ya, yang akan merugikan diri kita dan juga masyarakat kita. Baik, itu sedikit mukadimah pentingnya membahas masalah ini. Karena sebagian kita ya melihat perkara pakai itu dianggap sebagai hanyalah sebagai cerita-cerita begitu, tapi tidak melihat itu sebagai hal yang harus kita kenal dan bagaimana cara solusi memahami masalah itu ketika terjadi, bagaimana kita menghadapinya. Nah, ini jarang di antara kita mencoba membahas seperti itu. Baik. Maka jadi asyrat atau syartun itu artinya adalah tanda ataupun ciri-ciri sudah dekatnya hari kiamat. Kemudian sa'ah, jadi asyratu sa'ah, sa'ah artinya apa? Yaitu satu waktu, penggalan dari waktu. Waktu artinya ya disebutkan kenapa dinamakan hari kiamat itu dengan sa'ah? Sa'ah itu kalau kita kan jam waktu gitu ya. Kenapa dinamakan? Karena kejadiannya itu sangat singkat. Ya. Sangat singkat cepat ya. Maka disebutlah dengan sa'ah. Sebenarnya yang Allah sebutkan di firman-Nya wa indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah lah tentang kepastian terjadinya ilmu hari kiamat itu ya. Bagaimana kapan terjadi hari kiamat itu? Kemudian penamaan hari kiamat itu terkenal dengan yaumul akhir dan yaumus sa'ah ya, as-sa'ah. As-sa'ah sering disebut dengan sa'ah atau yaumul akhir. Nah, ini nama yang terkenal itu sa'ah. Min asmaul yaumul kiamah, di antara ciri nama-nama hari kiamat itu adalah as-sa'ah. Itu yang terdapat dalam ungkapan banyak dalil ya. Kemudian juga kenapa dinamakan tadi sa'ah, kita sebutkan karena hari kiamat itu akan datang secara tiba-tiba kejadiannya yang sebenarnya, tetapi sebelum itu sudah ada mukaddimah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Baik. Jadi artinya suratu sa adalah tanda-tanda atau ciri telah dekatnya hari kiamat, ya, terdekat-dekatnya terjadinya hari kiamat. Sebenarnya yang Allah sebutkan dalam firman surat Muhammad ayat 18, fahal yang turuna illa sa'ah. Tiadalah yang mereka tunggu kecuali hari kiamat, antak tiyahum baghtatan, akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Pekerja asyratuha, sungguh telah datang tanda-tandanya. Ya, sudah banyak tanda-tandanya. Maka, tanda-tanda hari kiamat ini dapat dibagi dalam dua bentuk. Dari sisi, kejadiannya, besar atau kecil. Gitu. Jadi ada asyratu sa'ah kubra, ada asyratu sa'ah sugra. Jadi ada yang tanda-tanda hari kiamat yang kecil, tanda hari kiamat yang besar. Nah, itu ada yang tanda ciri kiamat yang kecil ini, ya, itu dibagi tiga oleh ulama. Ada yang sudah terjadi dan sudah berlangsung, tidak ada sudah selesai. Ada yang sudah selesai. Ada yang sedang terjadi dan masih berlangsung. Ya, sudah terjadi, sudah selesai. Ada yang sudah terjadi dan masih berlangsung. Ada yang belum terjadi. Nah, itu. Ada yang bagi semikian. Ada lagi membagi secara kejadiannya, waktu kejadian. Tanda-tanda ciri kiamat itu bagi ada yang telah berlalu, ya, inqadat, zahar, wanqadat, telah muncul dan telah selesai. Kemudian yang kedua adalah zaharat walazalat, sudah muncul dan masih berlangsung, sudah muncul masih berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah lam tazhar, yaitu hal-hal yang belum terjadi, ciri-ciri kiamat. Kemudian kalau ciri-ciri kiamat yang besar itu disebutkan para ulama, yaitu ada 10, nanti akan kita jelaskan. Di antaranya umpamanya keluarnya dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, kemudian adanya angin, kemudian adanya asap, keluarnya binatang dari perut bumi yang bicara kepada manusia, ya, turunnya Isa Al-Masih, ya, kemudian adanya menyebutkan juga di antara masukkan Mahdi, ya, turunnya datangnya Imam Mahdi, munculnya Imam Mahdi, ada pula yang dalam hadis sebutkan adalah terjadinya khasfun. Khasfun itu artinya kalau bahasa kitanya yaitu bumi yang anjlok, terbenam ke bawah, ke perut bumi, yaitu khasfun fil masyriqi wal maghrib wa jazirtul arab. Jadi ada nanti akan terjadi di daerah timur sebuah daerah yang anjlok, masuk ke perut bumi, kemudian juga di daerah bagian timur barat, barat bumi, kemudian di Jazirah Arab, kata Rasulullah SAW. Nah, banyak ya, nanti akan kita bahas insyaAllah, dengan tentu tidak mungkin dengan cara panjang lebar, ya sekedar yang sesuai dengan waktu yang memungkinkan untuk kita bahas ya. Baik, jadi ciri-ciri kiamat itu ada terbagi tiga dari sisi waktu kemunculannya. Jadi dari sisi ke waktu munculnya ada terbagi tiga. Ada yang sudah muncul dan sudah selesai. Ada yang sudah muncul dan masih berlangsung. Ada yang belum muncul. Itu tiga dari segi kemunculannya. Ada lagi ulama bagi dari segi besar kecilnya. Yaitu maksudnya dari segi pengaruhnya ya. Kedahsyatannya. Ada yang bagi yaitu dengan dua jaga. Yaitu alamatu sa'al kubra wa alamatu sa'al sugra. Tanda-tanda ciri kiamat yang besar, tanda ciri kiamat yang kecil, hari kiamat yang kecil. Baik. Contoh yang telah selesai ini, contoh umpamanya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bahwa itu asa kata ini, aku diutus dengan jarak dengan hari kiamat sebegini, kata Rasulullah SAW. Lalu melihatkan beliau antara jari tengah kemudian telunjuk beliau. Kemudian Fathul Maktul Maqdis, ditalukannya Baitul Maqdis, yaitu menjadi milik kaum muslimin. Itu salah satu ciri hari kiamat yang telah berlalu. Ya, ya. Kemudian sebenarnya disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari ya dan Muslim dari hadis Anas Rasulullah bu'istu ana wasa ka hataini. Aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini, dekat gitu ya. Dekatnya itu ada yang mengatakan dekat seperti ini, ada juga ulama mendekatkan dekatnya itu antara ujung jari tengah dengan ujung jari telunjuk. Ada yang mengatakan demikian, ada pula yang mengatakan yaitu posisinya, kedekatannya. Wadham masabar wal wustah. Jadi beliau mendekatkan antara tadi telunjuk beliau dengan jari tengah beliau. Nah, ini di antara ciri kiamat yang telah selesai. Kemudian ditalukunya Baitul Maqdis, ya, kemudian terbelahnya bulan dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Ya, banyak lagi hal-hal yang lainnya, ya. Di antara terbelahnya bulan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, iqtarbatis sa'atu wa syaqqal qamar, telah dekatlah datangnya hari kiamat itu dan telah terbelahnya bulan. Jadi apa hubungan antara dekatnya hari kiamat terbelahnya bulan? Karena terbelahnya bulan salah satu ciri akan telah dekatnya hari kiamat, itu maksudnya. Ya, salah satu ciri menunjukkan bahwa tanda-tanda itu satu persatu akan muncul, ya, sampai nanti akan terbit matahari dari barat, yang terakhir ada turunnya Isa al-Masih, kemudian angin dan seterusnya. Baik. Ini disebutkan ya, itu di antara, kemudian juga di antaranya adalah yang telah terjadi dan sudah selesai, keluarnya api dari daerah Hijaz. Nah, ini daerah Hijaz itu di kota Madinah, keluar api besar dari kota Madinah, itu di bagian timur kota Madinah, dekat ke arah bandaranya, bandara kota Madinah. Kebetulan kita waktu masih teman-teman, masih belajar di sana dulu, kita pergi ke daerah situ. Dan itu kita menyaksikan luarnya yaitu ribuan hektar ya. Luas sekali. Dan tanah yang tempat keluar api itu aneh sekali. Yaitu seperti batu bara, tetapi bukan ringan kayak batu bara, berat dia. Sehingga batu-batu itu kita ambil, kita nginjak tuh sakit telapak kaki kita. Karena dia, kayaknya batu itu adalah masih bolong-bolong kayak apa namanya. Untuk melihat orang membakar sesuatu gitu ya, direbus gitu masih kelihatannya ya, bekas kalau antum pemanya membakar plastik ya, atau kara gitu ya, ember gitu, akan kelihatan nanti ada bolong-bolongnya kayak gitu dia ya. Tapi bukan seperti batu bara ringannya, berat dia, tajam juga, kemudian itu dalam ke bawah bolong-bolong. Subhanallah, aneh memang. Kita melihat yaitu masih ada bekasnya sampai sekarang tuh ada, tapi sekarang kayaknya dibangun di sana perumahan ya, kelihatannya dibangun di sana perumahan. Baik, itu tentang keluarnya api di Hijaz, di Madinah, yang menyebabkan terangnya itu pundak onta di daerah Busra. Terangnya pundak onta di Busra ini, itu daerah Busra ini bukan Basra. Beda antara Busra dengan Basra. Basra daerah Kufa, di Irak, di Iran, ya, dari sana. Kalau ini daerah Syam. Jadi Mukatsir juga mengkisahkan ini, yaitu pada di awal abad ke-7, 600 ya, kalau enggak salah nih, pada tahun 654 kejadiannya. 144 Hijriah. Ibnu Katsir menjelaskan, ya, ada di ulama, antara ulama yang menyelesaikan penulisan kitabnya itu melalui cahaya api ini gitu. Begitu besar, dan itu disebutkan oleh Ibnu Katsir kejadiannya dalam kitab Bidayah Nihayah, di mana sebelum kejadian keluar api itu diceritakan sangat mengerikan sekali. Ya, merinding sekali kalau kita membaca ceritanya. Hampir seminggu itu terjadi di Madinah gempa. Gempa setiap hari, hujan petir, angin kencang, ya. Kemudian orang pada takut, ya, para takut, bahkan lari ke masjid Nabi. Mereka berkumpul di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat akan tiba-tiba dalam kondisi, ya, hampir satu minggu itu petir, hujan, kemudian pokoknya kondisi dalam sangat mencekam gitu, ya. Karena memang juga disebutkan Mukaitir ketika itu dimulai di Madinah banyak maksiat gitu, ya, diceritakan mulai banyak maksiat, kemudian satu minggu namanya itu petir, kilat, gempa, angin kencang, pokoknya mereka dalam keadaan ketakutan, mereka lari ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penduduk Madinah saat itu. Tiba-tiba muncul api yang sangat besar sekali. Semakin takutlah mereka dan tidak ada pikiran manusia satu kecuali hari kiamat. Dan bahkan diceritakan, itu air seperti api yang itu seperti mengalir di sungai Wadi Atik namanya, itu seperti air bah, tapi api. Bayangkan sama antum. Seperti air bah, tapi api yang, kalau mungkin kalau kita di Indonesia melihat seperti lahar lava yang dari Gunung Merapi atau turun gitu, ya, begitu mengalir gitu. Dan itu satu minggu juga lamanya, lama sekali. Bayangkan, jadi manusia benar-benar dalam keadaan ketakutan. Jadi itu cerita, ya, itu sudah berlalu. Nah, ini menunjukkan benarnya kerasulan Rasulullah SAW, ya. Berita-berita setelah wafatnya Rasulullah SAW akan terjadi begini, terbukti. Ini salah satu juga, jadi di antara tanda-tanda hari kiamat ini disamping membuktikan benarnya risalah Rasulullah bahwa ini beliau adalah utusan Allah, bahwa risalah yang beliau bawa ini adalah benar, hak dari sisi Allah SWT, agama yang benar, sehingga sampai hari kiamat pun masih terbukti ungkapan-ungkapan yang beliau gambarkan tentang hari hal-hal yang gaib yang akan terjadi. Itu kan tidak mungkin diketahui oleh manusia biasa kecuali atas pemberitahuan Allah SWT. Sehingga peristiwa-peristiwa yang beliau kabarkan itu terbukti setelah, walaupun beliau sudah wafat yang sangat begitu sangat lama. Yaitu seperti munculnya api Madinah ini, yaitu pada tahun 654 Hijriah. Nah, wasalat bisawi audiyatu minan nar. Jadi wadi-wadi, maksud kita lembah-lembah itu api mengalir seperti air bah, tapi api. Bayangkan. Warta'an nasu minha. Manusia benar-benar sudah kalut, takut luakan bermain. Ya. Wara'a'udhu'aha wa ahlu syam, sehingga orang di daerah Syam sana, di Palestina, itu melihat cahayanya terang. Ya, kemudian juga Al-Busra tadi kita sebutkan, yaitu salah satu daerah di Damaskus. Itu Busra itu satu daerah di Damaskus, itu mereka melihat benar. Dan ini terbukti ketika Rasulullah kan sebutkan dalam hadis tadi. Ya, la takumu sa'atu hatta takhrujun narun, tidak akan terjadi hari kiamat sampai keluar api min ardi Hijaz, dari bumi Hijaz. Tubi'u anaqal ibil, yang akan mencahayai pundak unta di Busra. Di Busra. Busra itu di mana? Salah satu desa di Damaskus. Nah, coba bayangkan. Terbukti kan? Apa yang digambarkan Rasulullah SAW. Ya. Itu menambah keyakinan kita, ya. Nah, tentang kebenaran salah Rasulullah SAW. Ya. Ini salah satu di antara perkara-perkara tanda-tanda hari kiamat yang sudah muncul dan sudah selesai. Ya, baik. Yang bagian kedua tadi apa? Bagian kedua kita katakan tadi yaitu sudah muncul dan masih berlangsung. Sudah muncul dia sudah berlangsung, tapi masih ya belum selesai. Ya. Yaitu sudah muncul dan masih bahkan bertambah, ya. Seperti apa di antaranya? Hal-hal yang disebutkan Rasulullah SAW, antalidul amatu rabbataha wa tatawil punjan, ya, kemudian juga seorang budak melarikan tuannya, kemudian megah-megahnya orang dengan bangunan, orang-orang, ya, engkau akan melihat, sebenarnya dalam hadis Jibril tadi, engkau akan melihat orang hufat al-urat ra'asyai, orang yang tidak bersendal dan tidak berpakaian, pengembala kambing, yaitu mereka punya gedung-gedung yang tinggi. Dalam penjelasan maksud ulama ini, ada berapa penjelasan para ulama? Ada menyebutkan adalah begitu harta karena dalam hadis lain tidak datang hari kiamat akan sampai harta banjir harta gitu maksudnya. Manusia kaya raya. Ya, banjir harta. Kemudian juga ada menyebutkan banyaknya orang kaya mendadak. Dan terlalu menyebutkan bukti adanya orang mendadak. Di awal dia tukang seorang orang yang susah, tiba-tiba menjadi orang kaya raya. Ada pula yang menyebutkan, para ulama menyebutkan, yaitu bahwa harta berada di tangan orang-orang yang tidak berpendidikan. Dan ini musibah besar. Sehingga hartanya akan digunakan untuk membuat berbagai macam hal yang merusak. Nah, ini di antara ulama menyebutkan apa maksud dari ungkapan Rasulullah salah satu hari kiamat itu adalah orang yang tidak berpakaian, orang tidak bersandal, orang tidak bersandal atau tidak berpakaian, penggembala kambing tiba-tiba memiliki atau mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Dan ini bukan hal sudah muncul, sudah banyak ya. Kebetulan ya kami sendiri pernah bercerita dengan seseorang, dia asalnya penggembala kambing. Orang desa sekali, kalau di Saudi mungkin disebut orang Badawi lah. Dia punya 4 flat, kalau kita apartemen, 4 apartemen bangun besar, ya gedung apartemen gitu, dia punya 4. Itu yang disewa oleh Jamiah Islamiyah, Universitas Islamiyah untuk sebagai asrama untuk keluarga anak mahasiswa yang berkeluarga. Jadi kaya dia. Beda dia orang yang desa sekali gitu. Sangat desa sekali, tapi dia tiba-tiba kaya mendadak. Nah, di antaranya para ulama menyebutkan maksud hadis ini maksudnya adalah kaya mendadak, bisa maksudnya adalah bahwa harta itu berada di tangan orang-orang yang jauh dari ilmu, ya. Orang yang tidak memiliki ilmu sehingga hartanya akan digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya digunakan atau digunakan untuk hal yang merusak lah. Ya, mubazir, berjudi, macam-macam lah kan toh. Nah, sebenarnya terdapat hadis Jibril yaitu kemudian juga apa maksud dari akan melahirkan seorang budak dengan tuannya. Ini juga disebutkan para ulama, ada beberapa versi penjelasan ulama. Ada menyebutkan banyaknya orang yang durhaka sama orang tuanya, sehingga orang tuanya diperlakukan seperti budak. Kalau ini sudah terjadi berarti. Ya, kalau kan kita lagi bicara ini, tanda-tanda ciri kiamat yang sudah lahir dan masih berlangsung. Nah, di antara ulama menyebutkan akan melahirkannya seorang budak, budak melahirkan tuannya. Apa maksudnya para ulama ada menyebutkan adalah yaitu zaman yang begitu banyak terjadi kedurhakaan dari anaknya kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya diperlakukan sebagai budak. Ya, untuk menyuci pakaiannya dia lah, menyapu rumahnya dia lah, mengasuh anaknya lah, terus ataupun sikapnya kepada orang tuanya berkata kasar, berkata. Nah, ini di antara ulama menjelaskan maksud dari seorang budak melahirkan tuannya. Ada pula yang mengatakan terjadinya perperangan yang kian berlangsung banyak di berbagai tempat, sehingga terjadinya penjual belian budak-budak tawanan. Budak-budak tawanan pada satu kesempatan banyak, yaitu anak yang membeli orang tuanya. Ya, membeli orang tuanya ataupun yang dia ambil, yang dia beli adalah orang tuanya sendiri yang telah menjadi budak. Nah, ini di antara penjelasan para ulama tentang adanya budak melahirkan tuannya. Adapun tadi menyebutkan tentang orang-orang yang bersendal, tidak berpakaian dan penggembala kambing berlomba-lomba dalam membangun gedung-gedung tinggi, ini sudah kita jelaskan. Ya, baik. Jadi hadisnya tadi yang disebutkan hadis Jibril yang masyhur ya, ketika Jibril bertanya Pak Akhbir dan Anisaat, beritahulah aku tentang hari kiamat. Ya, qala mal mas'ulu anha bi'alam min asail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dengan dari siapa yang menanya, dari yang menanyakannya. Qala Pak Akhbir amaratiha, tolong beritahu aku tentang ciri-cirinya. Jadi asyratuha, amaratuha, alamatuha itu nama-nama untuk menyebutkan tentang ciri-ciri hari kiamat. Antaril amatu rabbataha, yaitu muda melahirkan orang tuannya, ya. Wa antaral hufatal urata ala. Jadi disebutkan sini hadisnya, engkau akan melihat orang hufatan, orang tidak bersendal maksudnya, uratan yang tidak berpakaian maksudnya, compang-camping ya miskin lah gitu. Ala ta'ala itu ya orang miskin. Di asyai, penggembala kambing, ya tatawaluna pemunjan. Mereka berlomba-lomba membangun gedung yang sangat tinggi. Gedung-gedung yang menjulang ya ke langit. Nah, tadi sudah kita jelaskan apa maksudnya? Maksudnya ima disebutkan meraja begitu harta sangat melimpah luah di tengah manusia sehingga orang-orang yang harta itu sampai kepada orang-orang yang dulu miskin sekarang sudah kaya. Ya, atau ada yang menyebutkan adalah terjadinya banyaknya dalam kenyataan orang kaya mendadak. Atau tadi kita sebutkan terjadinya harta itu atau terdapatnya harta pada tangan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, taib. Di antaranya juga ciri-ciri hari kiamat yang sudah muncul dan masih berlangsung yaitu Rasulullah menyebutkan la taqumu sa'a hatta ya yub'atsa dajjaluna kadzabun qariban min 30. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul yaitu para pembohong-pembohong yang penuh dengan dusta mengaku sebagai nabi. Nah, kan banyak orang mengaku sebagai nabi. Ya, yaitu keluarnya 30 pembohong mengaku sebagai nabi. Sebenarnya terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita jelaskan tadi. Maksudnya 30 itu para ulama menyebutkan kalau dihitung ya semenjak telah di masa Rasulullah sampai sekarang orang mengaku jadi nabi itu lebih dari 300 orang ya, bukan hanya 30. Tapi apa maksud dari 30 disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Ada yang menyebutkan ada 30 yang memiliki pengaruh yang luas. Ya, pengaruh yang luas. Itu ada yang menyebutkan demikian. Atau ada yang menyebutkan gambaran 30 itu untuk gambaran jumlah yang tak terhingga atau jumlah menunjukkan sangat banyak gitu, menunjukkan begitu banyaknya gitu. Kulum yasum'annahu Rasulullah, masing-masing mereka mengaku sebagai mereka adalah nabi atau utusan Allah SWT. Nah, ini diantara ciri kiamat yang dikabarkan Rasulullah SAW dan masih ada, masih berlangsung. Ya. Nah, tentang orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, ini kalau kita tidak tahu hadis ini, tentu kita akan bisa saja percaya terpengaruh dengan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dan betapa banyak kita lihat orang-orang terpengaruh dengan mengaku sebagai nabi itu mengaku sebagai rasul. Ya, di antara sebagai pengikutnya yang masih ada di kita ini sebagai Qadianiyah atau Ahmadiyah, umpamanya ya kan. Nah, kan ada orang percaya dengan hal itu. Padahal Rasulullah telah menyebutkan bahwa beliau adalah penutup segala nabi. Kemudian akan datang orang-orang pembohong-pembohong mengaku sebagai nabi. Nah, kalau orang tidak belajar, dia akan terpengaruh. Ya, dan percaya dengan orang-orang yang mengaku nabi itu. Ya, padahal Rasulullah telah memberikan peringatan. Nah, inilah pentingnya kita belajar hal-hal seperti ini. Biar kita tidak terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang merupakan merupakan salah satu dari ciri hari kiamat yang kita terjebak menjadi korban. Ya, jangan kita sebagai korban atau apalagi sebagai pelaku, ya kan? Pelaku menipu orang, ya, ataupun sebagai korban yang ditipu orang dalam masalah hal seperti ini. Maka dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna sayakunu fi ummati salasuna kadzabun kulluhum yazum annahu nabi." Saya akan terdapat tengah umatku 30 orang pembohong yang mereka mengaku sebagai nabi. "Wa ana khatamun nabi la nabiyya ba'di." Aku adalah penutup semua nabi dan tidak ada lagi nabi setelahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ciri lain adalah munculnya sebuah gunung di tengah sungai Efrat atau Tigris ya, bahasa sungai Tigris. Gunung emas yang manusia akan berebut-rebut untuk mengambilnya. Sebenarnya terdapat dalam hadis Rasul Abu Hurairah, "La taqumu satu hatta dan hasiral furatu an jabalin min dhahabin yaqtatilun nasu alaihi." Fayuqtal min kulli mi'a tis'atun wa tis'una wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akun ana alladhi anju. Nah, ini berita yang disampaikan Rasulullah SAW, yaitu muncul sebuah gunung emas di tengah sungai Tigris di Baghdad sana ya. Manusia saling berebut untuk mengambilnya. Jadi untuk berebut itu kata Rasulullah SAW, terbunuh dalam 100 orang itu 99 orang. Hanya satu yang selamat. Masing-masing mereka mengira mereka yang satu itu yang selamat. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini belum terjadi ya. Setahunya saya, setahu kita, belum terjadi munculnya gunung emas ya di sungai Tigris atau sungai Efrat yang mereka manusia saling berebut untuk datang ke sana, saling berperang, saling bunuhan untuk mengambil emas yang di gunung tersebut. Wallahu'alam. Walaupun mencoba juga ada orang-orang yang mentakwil hadis ini katanya, ya gunung ini maksudnya tidak mesti gunung, maksudnya adalah minyak gitu ya, sumber minyak, ada juga mentakwil-takwil. Tapi ini tidak itu maksudnya, pastilah gunung emas, ini maksud Rasulullah SAW. Karena juga banyak para penghayal-penghayal mencoba mengatakan, oh ini adalah apa yang di terjadi di Irak dengan peperangan antara Irak dengan kemarin yang disebut Amerika gitu. Ada yang mentakwil-takwil mencoba demikian. Ya, makanya ketika ada namanya fikih dalam memahami, bagaimana memahami dalil-dalil tentang tanda-tanda ciri hari kiamat ini perlu dipelajari juga. Jadi para ulama maka berhati-hati, tidak mau mengatakan sebuah kejadian bahwa itu apa yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW kecuali telah pasti ya ataupun telah berlalu, baru mereka bisa prediksi. Karena bisa saja bukan tapi mirip ya, lalu dikatakan itu adalah yang dimaksud dalam hadis. Ini suatu hal yang perlu kita waspadai. Kemudian ciri yang lain adalah ciri yang belum muncul. Dan yang belum muncul ini pastilah kalau kita masukkan tadi termasuk yang kecil atau yang besar. Ataupun yang besar ya, seperti keluarnya munculnya Mahdi, keluarnya Dajjal, keluarnya api yang mengiring manusia ke Syam, kemudian adanya angin, kemudian turunnya Isa, kemudian dan lain-lain semuanya, keluar Dajjal dan seterusnya. Ya ini adalah ciri-ciri yang kalau kita sebut tadi ciri-ciri yang belum muncul ini, ada dua yang ada juga sebagian yang kecil dan yang besar. Nah, kalau ciri-ciri yang besar ini sudah muncul nanti, itu disebutkan dalam hadis, salah satu yang muncul dari ciri hari kiamat yang 10 disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, maka dia tidak terputus. Langsung habis satu muncul lagi yang lain, maka setelah itu baru terjadi hari kiamat. Ya, setelah itu baru terjadi hari kiamat. Baik. Terus para ulama juga berbeda-beda pendapat. Yang pertama muncul apa? Ya, apakah terbitnya matahari dari barat atau kapan? Atau mana yang lebih dahulu? Apakah keluar Yajud Makjud? Ya, atau keluarnya Dajjal? Dan hal ini juga berbeda pendapat ulama. Banyak mengatakan yang pertama muncul itu adalah yaitu terbitnya matahari dari barat. Nah, ini juga berbeda-beda pendapat antara ulama. Karena setelah terbit matahari dari barat tidak diterima lagi tempat manusia. Ya. Ya. Kejadian itu ada sudah 10 hari kiamat dan diwakilkan oleh Imam Sahihnya dari Hadis Khalifah Huzaifah bin Usaid, dia berkata, "Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu hadir di tengah-tengah kami, dan kami saat itu sedang bercerita tentang hari kiamat." Ya, sedang lagi ngomong. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apa yang saya kalian ceritakan? Kami sedang membicarakan tentang hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjelaskan, innaha lam takun hatta tarau qablaha ayatin. Sesungguhnya dia tidak akan terjadi sampai kalian melihat sebelumnya ada 10 tanda. Fadzakara dua pertama adalah asap. Ya, asap. Ya, ini bukan asap yang kebakaran sawit ya. Ya. Kemarin juga ada dai zaman mentakwilkan bahwa asap yang keluar di Pontianak atau di daerah Kalimantan dan di Sumatera itu yang ramai asap pembakaran lahan sawit seterusnya ya. Ini asap itu yang dari langit. Ini alam semesta itu ada juga dibagi oleh para ulama. Dalam bentuk tempat munculnya. Jadi alam itu samawiyah wa alam itu ardhiyah. Ciri-ciri kiamat yang berkaitan dengan terjadi di bumi, ada ciri-ciri kiamat yang terjadi di langit. Seperti terbitnya matahari di langit. Kemudian asap ini itu di langit. Ya. Kemudian turunnya situ dari langit. Ya. Keluarnya jejak dari bumi. Nah itu. Terbenamnya bumi ke bawah seperti tadi di timur dan barat dan di Arab itu di bumi. Jadi ada juga membagi pembagian hari kiamat dari sisi tempat peristiwanya, samawiyah atau ardhiyah. Maka yang pertama tadi apa? Asap yang membuat manusia sulit bernapas. Pertama adalah ad-dukhan. Kemudian dajjal. Ya, dajjal. Kemudian dabah yang itu adalah seekor binatang yang keluar dari perbumi bicara kepada manusia dengan bahasa manusia. Kemudian tulus yang maghribiha, keluarnya matahari dari terbitnya matahari dari barat. Nuzul Isa, turunnya Isa ibnu Maryam. Kemudian Yajud wa Majud yang keenam. Ya, Yajud wa Majud, ya. Ini dukhan, dajjal, dabah, tulus yang maghribiha, nuzul Isa, ya, Yajud wa Majud. Kemudian ada tiga lagi. Tiga ada yang baru enam. Yang tiga adalah Khosfun fil Masyrik, yaitu bumi anjlok. Terbenamnya bumi ke bawah di daerah timur bumi, di daerah di bagian timur. kemudian di bagian barat, kemudian di Zahra Arab. Yang itu. Kemudian akhir dzalika narun takhruju minal Yaman taturunas ila mahsyarihim. Itu api yang keluar dari Yaman yang mengiring manusia ke Syam. Mahsyarihim itu Syam maksudnya. Nah, yaitu disebutkan nanti yaqilun haitsu yaqilun. Jadi di mana ketika mereka datang waktu tidur siang, api itu pun berhenti, mereka dikasih waktu untuk tidur siang. Selesai waktu tidur siang, api itu bergerak lagi mengiring mereka ke daerah mahsyar. Mahsyar itu maksudnya adalah tempat nanti berkumpulnya kaum muslim terakhir di Baitul Maqdis. Nah. Dan juga datang disebutkan dalam riwayat lain, hadis yang lain, ya, dalam riwayat yang lain menceritakan bahwa yang lain adalah Mahdi atau di, kehancuran Ka'bah dan diangkatnya Al-Qur'an dari muka bumi ini. Itu ciri-ciri yang lain. Yaitu keluarnya muncul Mahdi, kemudian dihancurkannya Ka'bah, kemudian adalah diangkatnya Al-Quran dari bumi. Jadi Al-Quran itu di akhir zaman akan terangkat dari bumi ini dan tidak ada lagi yang hafal Al-Quran dan ketika mereka mencoba membuka mushaf yang ada di rumah mereka, semuanya kosong tulisannya, enggak ada lagi. Tidak ada lagi bacaan. Tidak ada lagi huruf-hurufnya. Ya. Kemudian, para ulama menjelaskan tiga bumi yang anjlok disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Usaid itu adalah, jadi di antara ciri kiamat, ya, kemudian yang terjadi sebelum tanda ciri kiamat yang besar. Mereka menjadikan yang tiga tadi tidak bagian dari yang tanda ciri kiamat yang besar. Sebagian ulama demikian. Tapi dia adalah bagian dari mukaddimah-mukaddimah. Karena datang dari ulama lain, dari hadis Hudzaifah juga, diriwayatkan Muslim, ya, menyebutkan kejadian tenggelamnya bumi itu, anjloknya bumi ke bawah itu lebih dahulu. Inna sa'alat takunu hatta takuna asyara, hatta takuna asyara ayatin. Dalam hadis lain, ya, lafad yang lain, dalam wakil Imam Muslim juga, hadis yang diwakilkan Hudzaifah bin Usaid, sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai datang 10 tanda. Khasfun bimasyrik, bumi tenggelam di timur. Khasfun bimasyrik, bumi tenggelam di barat. Wa khasfun fi jazirati Arab. Bumi tenggelam di, ya, anjlok di daerah, apa namanya, di Jazirah Arab. Wadukhan, wadajjal, dan selanjutnya. Yaitu, asap dan dajjal, terus ciri-ciri hari kiamat yang lainnya. Baik, masalah bumi-bumi yang anjlok, bukan satu peristiwa dan dua kali peristiwa, ya. Tapi, peristiwa ini yang kecil-kecil juga banyak. Baik di negeri kita di Indonesia, dan juga negeri-negeri lain. Yaitu bumi anjlok ke bawah. Pernah terjadi di tahun berapa, di satu daerah di Sumatera Barat, kemudian juga terjadi, kita lihat apa yang terjadi kemarin, ada suatu tsunami dan juga gempa yang terjadi di suatu daerah di Sulawesi, ya. Nah, itu kelihatan mereka bagaimana, bagaimana bumi itu tenggelam, manusia dikubur, jadi kubur massal kan, toh hilang, penduduknya hilang, ditenggelamkan di bumi. Nah, jadi yang kecil-kecil banyak juga seperti itu, banyak, ya, banyak peristiwa-peristiwa itu banyak. Seperti itu yang kecil-kecil dalam cerita-cerita dalam sekitar kitab sejarah juga disebutkan. Tapi kalau di negara kita yang kita lihat, ya, kelihatan ada orang yang, ya, seperti yang terbaru adalah peristiwa yang terjadi di salah satu daerah di Sulawesi yang mana kejadian itu sangat apa namanya mengambilkan ibrah. Tetapi kan kadang-kadang kejadian-kejadian begitu orang hanya ingat berapa hari saja, berapa bulan saja. Karena itu hilang dari memori mereka, berkata Allah mengazab kelompok tempat tinggal manusia, dibalikan buminya, sehingga tidak terlihat lagi bekasnya, rumah-rumah mereka hilang semua, ya, bangunan-bangunan itu hilang semua. Seakan-akan bumi itu diam, tidak ada apa lagi, tidak ada kejadian apa-apa kelihatannya, kan begitu. Nah, ini suatu ibrah bagi manusia. Baik. Kemudian, disebutkan, Imam Qurtubi menyebutkan, apa ciri hari kiamat yang pertama muncul? Ya. Fa'ul ayat ala mafiyah diriwayat al-khusufat al-salasa. Kalau Imam Qurtubi dalam kitab yang tadkirah, ya, beliau punya kitab yang namanya tadkirah, fi ahwal yawmil akhirah, kalau tidak salah judulnya. Jadi, di situ beliau menyebutkan berbagai perkara-perkara sebelum hari kiamat itu, dan beliau mencoba mengkaji mana yang lebih dahulu muncul dari tanda ciri hari kiamat ini. Maka Imam Qurtubi dalam kitab tersebut lebih memilih yaitu tiga kejadian tadi, yaitu bumi yang anjlok, bumi yang tenggelam tadi, yang ditenggelamkan Allah ke bumi, yaitu artinya apa namanya daerah yang ditenggelamkan ke bumi, begitulah, yaitu itu yang pertama kata Imam Qurtubi, ya. Waqad waqa'a ba'du fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara Ibnu Wahab. Sebagiannya kata Ibnu Wahab pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Baik, berikutnya kita akan mencoba ini cukup panjang pembahasannya. Insyaallah pada jumpa yang akan datang kita akan lanjutkan ciri rinci dari 10 ciri yang tadi, ya. 10 ciri yang tadi. Mulai dari yang pertama, keluarnya Mahdi. Kemudian yang kedua nanti akan dibahas tentang turunnya, keluarnya Dajjal, munculnya Dajjal. Kemudian turunnya Isa al-Masih. Yang ketiga, yang keempat adalah keluarnya Ya'juj wa-Ma'juj. Kemudian yang ke lima adalah dihancurkannya Ka'bah. Yang keenam adalah Dukhan, itu asap. Yang ketujuh adalah diangkatnya Al-Quran dari muka bumi ini. Kemudian kedelapan adalah terbitnya matahari dari barat. Kemudian kesembilan adalah keluarnya binatang dari bumi yang bisa bicara kepada manusia. Yang kesepuluh adalah keluarnya api yang sangat besar, ya, dari daerah Adnan yang mengiring manusia kepada mahsyar di akhir alamatul idham. Itu adalah peristiwa yang terakhir disebutkan di sini. Ya. Insyaallah kita akan bahas pada jumpa kita akan datang. Untuk sementara pembahasan kita pada kali ini cukup di sini dulu karena pembahasannya cukup panjang. Yang 10 tanda ciri hari kiamat ini kita akan coba pertemuan kita yang akan datang kita bahas, ya, secukupnya insyaallah. Demikian untuk jumpa kita kali ini, wallahu alim shawab. Jika ada pertanyaan melalui chat di grup Zoom, dipersilakan kepada moderator untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, pertanyaan di Zoom kita ini tidak ada. Padahal mungkin langsung ke saya, Ustaz. Ke Ronde Joko. Baik, pertanyaan yang masuk di HP, ya, bacakan. Apakah ada furu'iyah dalam masalah akidah, Ustaz? Karena ada sebagian pihak yang berdalih perbedaan tentang sifat adalah furu' akidah. Taib, mungkin dia perlu belajar lagi. Memang ada dalam masalah furu'iyah yang berbeda pendapat ulama dalam akidah. Furu'iyah ke akidah juga ada. Tapi masalah sifat tidak pernah dianggap oleh furu'iyah, oleh ulama satupun. Tidak ada satupun ulama yang menganggap perbedaan masalah mahai sifat Allah itu adalah furu'iyah. Nah, ini perlu dipahami. Jadi inilah kadang-kadang, ya, mereka mudah membuat statement-statement, mengklaim-klaim dengan cara untuk menurut pandang dia itu lebih baik. Ya, dan mengklaim dan tanpa melihat pendapat para ulama. Furu'iyah itu seperti perbedaan ulama tentang apakah pertanyaan untuk mayat di dalam kubur itu khusus untuk umat Islam atau untuk semua umat yang lainnya, umat Nabi yang lain. Nah, itu perbedaan itu ada. Ya, apakah pertanyaan malaikat, dua malaikat munangkir itu adalah disebut dengan fitnatul kubur itu khusus untuk umat Nabi Muhammad atau juga umat lain? Contoh. Contoh lain adalah perbedaan dalam masalah lain adalah apakah Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj itu melihat Allah atau tidak? Nah, pertama peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini juga khilaf furu'iyah, ya. Kemudian ayat lagi ada banyak setelah, ya, untuk saat ini ada beberapa contoh yang bisa saya sebutkan. Ya, tetapi kita melihat, jadi kalau itu ada khilaf para salaf, ya, dan itu khilafnya mu'tabar, ya, memang benar ada khilaf di situ, ada dalil-dalil. Nah, itu bukan boleh saja untuk masalah furu'iyah itu dikembalikan menurut bagaimana para ulama mengatakan ini baik-baik masalah furu'iyah atau bukan. Baik. Kemudian, apakah uzur bil jahal dalam akidah berlaku di Indonesia, Ustaz? Karena banyak dai yang menyeru kepada syubhat. Uzur berjahal itu berlaku dalam segala persoalan. Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan baik masail ilmiah aul amaliyah, baik perkara yang berkenaan dengan keyakinan ataupun perbuatan. Jadi uzur berjahal itu berlaku. Kenapa tidak berlaku? Siapa mengatakan tidak berlaku? Karena salah satu syarat takfir itu adalah uzur berjahal. Maka oleh sebab itu para ulama syarat takfir itu adalah mawani takfir al-jahl. Wa syurutuhu adalah iqamatul hujjah alaihi. Nah, dan mengatakan tidak ada uzur berjahal itu adalah orang jahil. Orang yang menafikan uzur berjahal adalah jahil. Ya, dia yang jahil. Kemudian perlu diketahui, uzur berjahal itu memang berbeda dalam kondisi dan personalnya. Nah, untuk menentukan apakah orang ini bisa diterima uzur berjalan atau tidak, bukanlah para thalabul ilmi, tapi ulama yang sudah kompeten ilmunya, yang benar-benar ulama yang alim rabbaniin. Bukan orang-orang kayak kita ini mengatakan tidak ada jahil uzur berjahal. Ya kan? Nah, orang yang menafikan uzur berjahal, dia adalah jahil. Uzur berjahal ada dalil Al-Quran dan Sunnah. Cuma perbedaan ulama adalah, dalam masalah tertentu, atau dalam kondisi tertentu, atau di tempat tertentu, untuk personal tertentu. Nah, sini memang berbeda nanti tatbiknya uzur berjahal ini. Lalu ada uzur berjahalnya, ada enggak? Ya. Dia adalah orang pernah belajar tentang akidah ini di perguruan tinggi. Bahkan masalah itu betul-betul diajarkan perguruan tinggi itu sebagai mukarrar umpamanya. Nah, lalu setelah itu dia mengingkari masalah yang pernah dia pelajari dan sudah tahu dia. Ya, itu baru tidak uzur berjahal, tapi kan perlu lagi kemutul hujah kepada dia. Karena untuk mengkafirkan seseorang bukan uzur berjahalnya. Para sekarang si A ini tidak beri uzur berjahal. Tapi mawani takfir yang lain ada enggak pada dia? Kan berbeda. Bukan berarti salah satu mawani takfir itu hanya uzur berjahalnya. Kalau tidak uzur berjahal, tidak ada, ini enggak uzur berjahal, langsung dikafirkan. Juga enggak bisa. Boleh saja seorang itu tidak diberi uzur berjahal, tapi mawani takfir lain ada pada dia. Ya, karena mawani takfir itu bukan al-jahal saja. Mawani takfir bukan jahal. Membuat seorang tidak dikafirkan, kita jatuh ke kufuran bukan hanya jahal saja. Maka kalau dia mengatakan kalau sudah tidak bisa urus jahal langsung dikafirkan, maka orang ini juga jahil. Karena dia tidak mengerti bahwa suruh takfir, mani takfir yang lain harus juga dikaji. Memang dia tidak dapat uzur berjahal, tapi dia uzur yang lain. Yang mani takfir yang lain ada pada dia bagaimana? Ya kan? Ada syubhat. Itu satu mani syubhat. Maka diilah izalatu syubhat oleh ulama. Nah, kemudian ta'wil. Juga mani. Ya. Al-ikrah, mani. Ya kan? Kemudian adamul akal, ya hilang akalnya, pingsan dia atau ya atau dia gila atau dia lagi sedang stres macam ya. Bahkan salah satu ungkapan orang saja mengatakan karena saking gembiranya disebutkan Rasulullah SAW hadisnya. Ketika dia kehilangan yaitu tunggangannya, di atas tunggangannya itu adalah semua peralatan kebutuhan hidupnya ya. Kemudian dia sudah begitu lelah mencari dan mencari, kemudian dia beristirahat di sebuah pohon. Kemudian bangun-bangun, tunggangannya hadir di atas kepalanya. Tupanya bangun, kelihatan di tunggangan yang sudah begitu letih dia mencarinya. Putus asa, dan kemudian ditemu tanpa dia mencari, justru malah datang ke tempat dia. Kemudian saking begitu gembiranya, dia katakan salah dalam mengungkapkan rasa kegembiraannya dia. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Coba salah ini, kufur, kalimat kufur. Apakah uzur berjahal tidak ada? Ya memang tidak ada uzur berjahal, tapi bukan. Dia adalah akhtok misyari dari farah. Ada. Jadi, mani takfir bukan kalau seorang tidak uzur berjahal, taruh dia tidak uzur berjahal. Tapi mani akhar harus dilihat. Jadi tidak semerta-merta kalau tidak uzur berjahal, sudah langsung bisa dikafirkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Jika tidak ada, kita tutup. Sampai di sini dulu. Sabtu pagi biasa. Ya, yang berubah jadwal Kamis jadi malam ya kan. Ya, Kamis yang biasa sore kita ganti ke malam. Jam 7.30, 19.30. Ya, kemudian pagi insya Allah masih tetap. Sabtu pagi adalah itu ciri-ciri hari kiamat yang besar. Tanda-tanda ciri hari kiamat yang besar. Yaitu mungkin dibahas pertama itu ada tadi kita sebutkan. Rinciannya tadi. Akan kita bahas besok. Ya tentang peristiwa Mahdi. Ya. Keluarnya Mahdi. Ya, ini memang ini agak panjang luas bahasanya, tapi kita tidak akan bahas terlalu lebar nanti. Cuman di sini ada versi Syiah, versi Ahlussunnah, dan juga versi-versi yang lainnya. Ya. Kemudian adalah yang kedua tentang keluarnya Dajjal. Nah, itu. Kemudian turunnya Isa al-Masih. Jadi ciri-ciri hari kiamat ya yang besar yang akan kita bahas insyaallah Yang mana ciri kiamat ini, sebagaimana kita jelaskan tadi, sudah muncul satu saja dari antara satu dari yang besar ini, maka yang lainnya langsung muncul secara berantai, tidak terputus. Baik, demikian. Juga masih ada pertanyaan? Tidak. Baik, tidak ada. Jika tidak ada, terima kasih banyak atas kehadiran antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.